Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan pembahasan tentang fikih. Terakhir adalah tentang anggota wudu yang tertutupi oleh kain, yakni diantaranya adalah luka atau patah tulang atau yang semisalnya. Ada beberapa faedah di sana. Pembahasannya adalah hal ini disamakan dengan masul hufain, disamakan dengan mengusap sepatu. Ketika anggota wudu kita, kaki, tertutup oleh sepatu, maka boleh bagi kita untuk tidak melepaskan sepatu itu atau kaos kaki itu, ya, selama memasukkannya dalam keadaan suci. Dengan batas waktu orang yang mungkin sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam, cukup diusap bagian atasnya saja. Syariat ini disebut dengan mashul hufain, mengusap 2 sepatu bagian atas saja, dari ujung jempol dalam keadaan tangan ini basah begitu, ditarik dari depan ke atas sampai ke mata kaki, cukup atasnya saja, tidak dengan bagian bawahnya. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Law kana ad-din bir-ra'yi lakana asful khafi aula bil mas min al-a'la." Kata beliau, kalau seandainya agama Islam ini adalah hasil akal manusia, maka tentunya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya, karena yang lebih kotor bagian mananya? Bawahnya. Tetapi karena agama ini adalah wahyu, maka bagian atasnya yang diusap sebagaimana Rasul mengusap bagian atasnya. Nah, demikian pula dengan luka di gib, di perban atau yang semisal itu, diusap pada bagian yang di perban. Nah, bedanya di sana, kalau sepatu cukup diusap atasnya saja, berarti punggung kaki, bukan bagian bawah. Adapun kalau itu luka, maka yang diusap adalah seluruhnya. Misal patah jempolnya atau bagian kaki lah, kemudian digib atau di apa namanya itu perban atau yang lebih kenceng lagi apa itu yang coklat orang itu. Nah, kukunya dan ininya semuanya diusap, bukan atasnya saja. Kalau sepatu atasnya saja. Kali ini kan bukan sepatu, tapi apa? Perban atau gib atau yang semisal itu. Atau mungkin tangan yang patah, yang diusap bukan atasnya saja, tetapi juga menyeluruh. Itu bedanya. Beda yang kedua disebutkan di sini adalah la yushtarotu wad'ul jabirah ala taharatin wala tawqit. Tidak disyaratkan ketika hendak memakai perban atau gib atau yang semisalnya harus dalam keadaan suci sebagaimana memakai sepatu. Kenapa? Bedanya kalau orang mau pakai sepatu dalam keadaan bisa direncana, Tapi kalau orang kecelakaan, patah tulang, dan kemudian mau digip, ini bukan sesuatu yang direncana. Dan dokter ketika mengoperasi, orangnya dalam keadaan mungkin dibius, tidak sadar. Dokter tidak perintah wudu dulu nih, mau dikasih. Enggak ada. Tidak ada kewajiban. Artinya walaupun dipakai gip itu dalam keadaan belum berwudu, tetap diperbolehkan kita mengusap bagian atasnya saja. Dan wudunya sah. Demikian pula tidak ada batas waktu. Walat tauqit. Tidak ada batas waktu sebagaimana memakai sepatu satu hari satu malam bagi orang yang mukim atau orang yang musafir 3 hari 3 malam. Batasannya apa? Kalau dia luka, batasannya adalah sampai sembuh. Sampai sembuh. Sebutkan istilah beliau, ya'ti mufaja'atan bi khilafi qufain thumma li'adami nass aw al-ijma' wa dhalika la tawqit bil mas'i 'ala al-jabirah bal mata nuzi'at. Kapan perban itu dilepas atau gip itu dilepas, berarti hukum asalnya kembali kepada digosok atau diusap. Begitu. Bisa difahami hadirin? Ya, kecuali kalau dokter ini dilepas gipnya, cuman jahitannya rentan kalau kena air, maka di sini harus pandai-pandai. Bagian yang terkena jahitan, bagaimana caranya tidak terkena air, tetapi bagian bawah yang sehat terkena air, kita sehat bagian bawahnya. Nah itu di situ yang harus diperhatikan hati-hati, karena memang tidak boleh kita membuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau itu sudah selesai, sudah sembuh, bisa kena air, sudah berarti pulih, bisa diusap atau dibasuh. Kemudian berikutnya adalah aturan di pembahasan yang telah lewat tentang memakai sepatu itu hanya untuk hadats asghar. Hadats asghar, hadats kecil. Seperti kencing, kentut atau BAB. Sepatunya tidak perlu dilepas. Tetapi kalau janabah, sepatunya harus dilepas. Mandi junub, maka sepatunya harus dilepas. Adapun kalau yang gip dan yang semisalnya, perban atau yang semisalnya itu menutupi luka, ini tidak berlaku hukum itu. Baik dia hadas atau dia hadas ashor atau dia hadas akbar. Ya, bisa tidak apa terjadi? Patah tangan, tapi dia junub. Mengerti maksudnya, Pak? Iya. Yang patahkan tangannya, Pak. Nah, itunya masih berfungsi. Nah. Dia melakukan hubungan dan junub. Bagaimana ini? Harus dilepas mandi? Tidak. Ini harus tetap posisinya seperti itu karena memang belum sembuh dan boleh diusap. Yang lainnya disiram. Karena mandi jangan tayamum, enggak sah, Pak. Kadang-kala ada orang menggambangkan, lah tayamum. Bagaimana hukum tayamum itu kan karena dua. Karena tidak ada air, dan yang kedua karena takut doror. Sakit yang jika lo terkena air akan berbahaya. Patahnya di tangannya sudah digantung dulu tangannya. Diket atau dibagaimanakan supaya tidak terkena air. Yang sisanya ya disirami, karena ini judulnya saja hadats akbar. Maka tidak akan hilang hadats akbar kecuali dengan mandi. Bisa dipahami hadirin? Nah, pas bagian nanti yang diperban itu diusap agar supaya tidak terkena air dalamnya. Bisa dipahami ini keterangan kaum muslimin? Insyaallah paham ya. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, bahasan tentang al-ghuslu. Pembahasan tentang mandi. Mandi wahai kaum muslimin ada dua, mandi kesehatan mungkin pagi dan sore, singkoper Pak, kadang-kala esuk tok bijarang. Adapun mandi di bahas ini adalah mandi yang bersifat wajib. Ada mandi janabah, ada mandi salat Jumat, yang rajih adalah wajibnya. Walaupun ada khilaf, mandi ketika idain setelah dari raya. Ini yang akan kita sampaikan. Sebab-sebab mengapa diwajibkan mandi. Kita masuk kepada pembahasan dari kaum muslimin. Al-ghuslu. Mujibat al-ghusl. Mandi yang dimaksudkan di sini adalah idza ifadatul ma'a at-tuhuru ala jami'il badan ala wajhin makhsusin. Yang dimaukan dengan syariat mandi di sini adalah mengalirkan, menyiramkan air ke seluruh anggota badan dengan tata cara yang khusus yang disebutkan dalam syariat. Ada tata cara yang khusus yang akan kita sampaikan insyaallah dalam pertemuan-pertemuan ke depan insyaallah. Dan yang membedakan dengan mandi yang lain adalah adanya niatan. Adanya niatan. Orang junub kemudian dia mandi. Dia lupa kalau dia junub. Sehingga ketika dia mandi bukan untuk junub. Dia mandi karena mau kerja. Momennya pada subuh melakukan hubungan, kemudian dia tertidur, bangun-bangun sudah mendekati berangkat kantor mandi. Mandinya bukan mandi junub karena dia lupa. Ya sudah mandi, tapi mandinya hanya untuk biasa saja. Ya kebiasaan memang mandi pagi karena mau kantor. Ketika dia ingat sholat zuhur, maka dia harus mandi lagi. Karena tadi mandinya mandi, niatnya bukan janabah. Niatnya hanya sekedar untuk kesehatan. Dia harus mandi lagi. Karena tadi bukan niat janabah. Kalau dia paksakan untuk sholat zuhur, tidak sah. Karena apa? Innamal amalu bin niat. Sunya tak lain amalan itu tergantung dengan apa? Niatannya. Ya dia sudah mandi, tapi niatannya tadi lupa. Kalau ternyata tadi junub tidak bisa mewakili, itu perbedaannya. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib mandi. Barang siapa yang dia tidak mandi, maka sholatnya tidak sah. Dengan kalimat lain, hal-hal berikut ini adalah hadatsul akbar, hadats besar. Yang pertama, hurujul mani ala wajhi sihah fil yaqdhati aw an-naum. Pembahasan pertama adalah keluarnya air mani di saat dia terjaga bangun atau di saat dia tertidur. Mimpi basah kalau bahasa kitanya. Bahasa Arabnya ihtilam. Berikut ini beberapa dalil. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Jikalau kalian junub, fattaharu, maka hendaknya kalian bersuci. Bersuci dalam ayat ini adalah al-ghuslu, dengan mandi. Tidak cukup hanya dengan berwudu. Juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan makna bersuci ketika junub adalah mandi. Sebutkan dalam ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian katakan. Wala junuban, dan tidak pula engkau mendekati salat dalam keadaan kau junub. Hatta taghtasilu il 'abir sabilin, hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Ayat ini sangat jelas sekali bagi mereka-mereka yang junub, tidak boleh mendekati salat. Salat apa saja? Salat fardu, salat sunnah, tidak boleh. Dilarang dalam agama kita. Sampai kapan? Hatta taghtasilu, sampai dia mandi. Kalau dia tidak mandi, tidak sah sholatnya. Nah kalau ada orang yang muslim dia sholat 5 waktu tapi tidak mengenal syariat mandi, mandi janabah, bagaimana ibadahnya kira-kira Pak? Kasihan. Ya kita tidak bisa memberikan hukum, ya mudah-mudahan Allah terima. Tetapi hukum asalnya kalau dia tidak pernah mandi junub, ya dia mandi-mandi biasa, tapi tidak pernah mengerti bahwasanya ketika setelah berhubungan badan dia harus mandi. Dia tidak pernah mengerti itu. Ini karena keterlaluan dalam hal apa? Jahilnya. Mungkin ada Pak, mungkin. Mungkin ada orang-orang yang memang jauh dari pendidikan agama, dia tidak mengerti tentang bab ini. Kita masuk pada hadisnya. An Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an qala innamal ma'u minal ma'. Dalam riwayat yang pendek ini Nabi mengatakan innamal ma'u minal ma'. Artinya apa? Annal ikhtisala bil ma' yakunu idza anzala al ma' wa huwa al mani. Air itu dari air. Maksudnya air pertama dalam mandi. Mandi itu dikarenakan karena keluarnya air. Keluarnya air apa dimaksudkan? Air mani. Maka dengan hadis ini keluarnya air mani semata. Keluarnya air mani itu sudah mengharuskan mandi. Apakah dia mendatangi istrinya ataukah dia mimpi basah, terasa atau tidak terasa, ataukah dia hal lain. Ya, dalam hal ini hal-hal yang dilarang dalam agama seperti onani, mengeluarkan air mani walaupun tidak mendatangi istri, itu semata dengan mengeluarkan air mani sudah terkena hukum wajib mandi. Ya. Apakah wanita ada juga kejadian seperti ini? Ada, nanti kita akan bacakan hadisnya insyaallah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lainnya sekarang kita baca. Hadis Nabi, ucapan beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nabi mengatakan, "Idza fadhakhta al-ma' faghtasil." Apabila keluar air maka wajib mandi. Idza fadhakhta al-ma', apabila engkau mengeluarkan air, al-ma' ni al-mani, maka faghtasil, hendaknya engkau mandi. Hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, beliau mengatakan, dulu ada seorang bernama Ummu Sulaim. Ja'at il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim istri Abu Talhah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqalat, bertanya tentang sebuah bidang ilmu yang ini sangat dibutuhkan oleh kaum wanita. Wanita tersebut memberanikan bertanya tentang perkara yang sensitif ini. Pertanyaannya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dalam hal al-haq. Al-haq sampaikan, walaupun perkara yang seperti itu, yang mungkin kita malu dalam mengucapkannya, tapi ini bagian dari ilmu agama. Pertanyaannya adalah, hal alal mar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib mandi apabila dia mimpi basah? Kita sebagai laki-laki tentunya kan tidak tahu Pak, perempuan itu mimpi basah enggak sih? Nah, ternyata ini ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Jawaban Nabi alaihi salatu wasalam, faqala Rasul, na'am, ya. Idza ra'atil ma', apabila wanita itu melihat air. Kalau laki-laki disebut apa? Sperma, kalau wanita ovum, bahasa itunya. Tetapi bahasa syariatnya sama-sama air. Al-mani. Sama-sama disebut dengan al-mani. Dengan catatan apabila dia melihat keluarnya air. Penjelasan sebagai berikut. Beliau mengatakan wa huwa dalun ala annahu la yushtaratu lil ghusli min al ihtilam ay yakhruja bi syahwatin wa dafqin. Pembahasan di sini adalah bahwa bisa jadi seorang mengeluarkan air mani itu dengan adanya syahwat dan adanya saya sebutin aja memancar begitu. Bisa jadi dia tidur dan tiba-tiba di waktu pagi dia lihat ada air begitu. Air itu tak lain wong di celana Pak apa wedang kopi nggih mboten Pak. Ampun ngarang Pak. Oge kopi saru Pak niku. Salah. Berarti dia melihat oh ini apalagi kalau laki-laki aromanya khas. Oh ini sudah dipastikan mani. Oh tapi saya tadi malam enggak mimpi. Kelalen dengan ngora mimpi. Ya sudah, walaupun tidak mimpi sekalipun tapi itu dipastikan mani, wajib mandi. Demikian pula dengan wanita. Selama dia melihat adanya air maninya keluar maka wajib untuk mandi walaupun tidak dengan apa? Syahwat au dufqah. Dafqin yani dorongan. Bal idara al-mani fi thawbihi. Keterangan berikutnya. Bahkan apabila seorang melihat adanya air mani di pakaiannya wajib al-ghusl. Wa illa fala ghusl alaihi. Kalau dia tidak melihatnya berarti tidak ada kewajiban mandi. Misal mamanya misal ada orang mimpi basah. Tapi dia tidak mendapati air mani. Bisa terjadi, Pak? Mungkin bisa terjadi. Ya. Dia terasa ada mimpi seperti itu, tetapi dia lihat pagi hari kering-kering saja, enggak ada bekas. Maka fala ghusl alaih, maka tidak ada kewajiban mandi. Kenapa? Karena yang menyebabkan wajibnya mandi adalah keluarnya air mani, bukan mimpinya begitu. Bukan apa? Mimpinya. Tetapi keluarnya air mani. Walaupun tidak mimpi, tapi ketika dia mungkin kelelahan umpamanya, capean kemudian mengeluarkan air mani, maka wajib mandi. Dulu pernah ditanyakan oleh Aisyah perkara ini. Jadi alhamdulillah lengkap ilmunya Pak. Dari hadis ini, dari hadis ini, dari hadis ini. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Aisyah radhiyallahu anha sa'ala Rasulullah SAW rajul. Beliau mengatakan Nabi ditanya tentang seorang yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman. Ada seorang yang mendapati pada celananya ada balal air. Air mani. Tapi dia tidak mengingat bahwa dirinya melakukan apa? Mimpi basah. Dia tidak mengingat tentang hal itu. Faqala maqar sumatakan yaghtasil. Dia tetap harus mandi walaupun dia tidak mimpi basah. Ditanyakan kembali kepada Rasul tentang orang yang yaru'anu qadihtalama. Ada seorang yang mimpi basah dalam mimpinya. Walayajidil balal. Namun di waktu paginya dia tidak mendapati bekasnya adanya cairan begitu al-balal adanya cairan. Faqala la ghusl alaihi. Maka Rasul mengatakan tidak ada kewajiban mandi baginya. Bisa dipaham insyaallah ya? Ini beberapa dalil yang kita butuhkan karena kita beragama dengan dalil, Bang. Walaupun hanya sekedar mendengar saja tapi kita yakin oh begitu berarti karena memang ada rincinya syarat dalilnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah al-mar'atu fi kulli ma taqaddam karrajul sawmi sawain. Kaum wanita dalam perihal ini sama dengan kaum laki-laki. Yani apa? Apabila dia mendapati al-balal adanya cairan maka wajib mandi. Itu kaidahnya seperti laki-laki. Yang kedua yang harus diperhatikan tentang perkara ini adalah man sala minhul mani bila syahwah limaradin aw bardin aw nahwihi falaghsul alayhi fi asahi qalil ulama wa madhhabul jumhur khilafan syafi'i ibn hasan. Ada di sana pembahasan tentang kalau yang mengeluarkan air mani itu orang yang sakit umpamanya, atau orang yang terlalu dingin sehingga dia mengeluarkan. Ini ada pembahasan. Di antara ulama mengatakan tidak terkena kewajiban mandi. Sebagian ulama mengatakan tetap terkena kewajiban apa? Mandi, karena yang menjadi pembahasan adalah keluarnya air mani. Walaupun di sana disebutkan ini ada khilaf di antara para ulama. Termasuk pada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini berat menerjemahkannya, tetapi saya dengan bahasa isyarat saja. Adalah iltiqa'ul khitanain walau min ghairi inzal. Bertemunya dua khitan walaupun tidak mengeluarkan air mani. Idza ghabat hasyafah. Saya bingung menyebutkannya ini, tetapi begitulah ilmu. Bertemunya bagaimana? Itu. Apakahnya sekedar nempel saja sudah wajib mandi? Ini kaitannya bukan hanya dengan wajib mandi toh, Pak. Ini kaitannya kalau dilakukan ketika puasa, apakah sudah terkena kafaroh? Harus dia apa? Memerdekakan budak, atau dia memberikan makan fakir miskin, 60 orang fakir miskin, atau dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu kaitannya seperti itu. Ya. Kalau dilakukan bukan dengan istrinya, itu sudah zina atau belum? Kalau hanya menempel saja, itu tidak dikatakan berhubungan. Apa batasannya? Itu dikatakan berhubungan. Batasannya dalam syariat kita, saya bacakan keterangan ini. Qala adalah apa? Idza ghabat hasyafatu dzakir ar-rajul. Apabila telah masuk ujung zakar yang seperti helm, total masuk itu saja di farjil mar'ah, faqad wajaba 'alaihima al-ghuslu. Kalau itu sudah masuk, wajib mandi. Kalau itu di Ramadan, maka sudah terkena kafarah. Bisa dipahami hadirin? Itu sudah wajib mandi walaupun tidak masuk semuanya. Anzala aw lam yunzila. Mengeluarkan air mani keduanya atau tidak mengeluarkan air mani keduanya. Li hadis, kita bacakan hadisnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jalasa baina syu'abil arba'," apabila seorang laki-laki, seorang suami sudah duduk di empat cabang istrinya, thumma jahadaha, kemudian dia berusaha, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi. Wa illam yanzil, kata Nabi, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani. Dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang perihal ini. Di waktu itu ada Aisyah di samping Nabi. Wa an Aisyata anna rajulan sa'ala Rasul an ar-rajulu jami' ahlahu thumma yaksal. Kata Aisyah, dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, dan Aisyah ada di samping Rasul sehingga mendengarkan jawaban dari Nabi. Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki mendatangi istrinya, namun dia kemudian lemah begitu. Lemah atau lemas, ya terkasal, malas dia, tidak melanjutkannya. Pertanyaannya adalah hal alaihim huslun? Apakah bagi suami istri yang melakukan hal itu wajib mandi padahal belum sampai keluar air mani?" Aisyah radhiyallahu anha jalisatun, di waktu itu Aisyah di samping Nabi. Rasul mengatakan, jawaban Rasul, "Inni aku," ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, "la af'alu dzalik," melakukan hal itu, "wa hadhihi," dan dengan ini, ditunjuk Aisyah. Ya, namanya suami istri kadangkala seperti itu. "Tsumma yaghtasil," kemudian kami mandi. Ini contoh dari Nabi. Bahwasanya orang yang melakukan hubungan walaupun dia tidak sampai mengeluarkan air mani, tapi dia sudah melakukannya, maka tetap terkena hukum apa? Wajib mandi. Ada beberapa pembahasan yang lainnya. Pembahasan yang pertama tentang hal ini, idza massa dzakr rajul. Ini disampaikan enggak, Pak? Disampaikan lagi. Ini ilmu. Saya kan bicara ilmu nggih. Ya, bukan bicara hal yang saru, bukan. Saya minta maaf karena bahasanya begitu. Idza massa dzakr rajul farjal mar'ah. Apabila kemaluan seorang suami menyentuh pada kemaluan istrinya, duna ilajin, tanpa masuk padanya. Ilaj itu masuk. Falaysa alaihima ghuslun, maka tidak terkena kewajiban mandi. Biltifak, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Mudah nggih? Enggak usah dirinci. Wa an Ibrahim Nakhai annahu su'ila an rajul yujami imra'atahu fi ghairi al-farj fainzil ma. Sekarang ada masalah, bukan masalah, pertanyaan. Seorang suami mendatangi istri bukan pada kemaluannya, kemudian sang suami mengeluarkan air mani, siapa yang wajib mandi? Ini dirinci, Pak. Qala yaghtasilu huwa wala taghtasilu hiya. Jawabannya adalah yang mandi sang suami, istrinya tidak mandi. Kenapa demikian? Karena istrinya tidak mengeluarkan air mani dan tidak ilaj, tidak masuk pada kemaluannya. Walakin taghtasil ma asaba minha, suami yang mandi, istrinya tidak mandi. Kemudian membasuh yang terkena cipratan air mani. Apakah mungkin itu terjadi? Mungkin, Pak. Dalam aturan syariat yang tidak boleh adalah lubang duburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisaukum harthu lakum fatu harthakum anna syaitum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka datangilah dari arah mana yang kamu inginkan, kecuali yang satu itu. Kadang kala seorang suami melakukan sesuatu dan kemudian dia keluar, maka yang terkena wajib mandi adalah sang suaminya. Yang kedua, rinci yang kedua di sini. Idza basyara ar-rajulu zawjatahu wa adkhala ma duna al-hashafah fa nazala maniyuhu fi farjiha wa lam tumna hiya lam yalzimha al-ghuslu. Apabila seorang suami menggauli, mendatangi istrinya dan memasukkan, tetapi belum sampai masuk secara hasyafahnya, ujung yang seperti helm, belum, tapi sudah ilaj, kemudian keluar air maninya pada farji istrinya, apakah istrinya wajib mandi? Ini pertanyaannya. Jawabannya seperti tadi, istrinya tidak terkena kewajiban mandi karena belum ilaj itu bahasa Arabnya, belum masuk begitu, dan dia belum keluar air mani. Yang wajib mandi adalah laki-lakinya. Al-Imam Nawawi mengatakan di sini, idza istadkhalatil mar'atu al-mani fi farjiha ثم خرج منها لم يلزمها الغسل هذا هو الصواب الذي قطع بالجمهور. Ada pembahasan. Nah, kalau hubungan badan, keluar air mani di dalam, setelah mandi air maninya keluar dari sang wanita, apakah juga terkena wajib mandi lagi? Faham niki, Pak? Kalau mau tenggulangi maning lah, bingung ngomongnya. Ini rinci sekali, masya Allah, panjang lebar ulama kita dalam membahas yang seperti ini, sampai saya malu dalam menterjemahkannya. Tapi namanya aja ilmu ini. Saya baca, idza jama rajul, apabila ada seorang suami mendatangi istrinya, thumma ikhtasalat, kemudian keduanya mandi. Selesai mandi begitu. Wa ba'da dzalika, setelah selesai mandi, beberapa saat selesai mandi begitu, kharaja min farjiha murajul. Ternyata air mani suaminya keluar lagi. Ya. Bagaimanakah ini? Apakah sang istri wajib mandi lagi? Jawabannya adalah fala yalzim al-ghuslu. Tidak wajib mandi. Nah, kalau mau sholat, wajib wudu tidak? Itu membatalkan wudu atau tidak? Ini dibahas. Ada khilaf di antara para ulama. Ketika dia sudah mandi, sudah wudu, beberapa saat akan sholat, kok terjadi seperti tadi? Maka dia wudu kembali, karena wudunya batal, karena sudah ada sesuatu yang keluar dari dua jalan yang sudah pernah kami sampaikan. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena itu bukan dari dirinya sang wanita itu, itu dari air sang suaminya. Ada khilaf di antara ulama, tetapi yang ihtiyat, yang kehati-hatian adalah dengan apa? Berwudu. Dengan berwudu kembali ketika hendak apa? Salat, tetapi tidak terkena kewajiban mandi. Fala ghusl 'alaiha. Yang berikutnya, rinci berikutnya. Apabila seorang suami mendatangi istrinya, falaisa laha an tamnahu. Tidak boleh sang istri untuk menolak ajakan suaminya. Alasannya apa? Alasannya mungkin lagi enggak ada air gitu. PDAM mati. Ini sudah adzan, Pak. Singisuk maning bengi. Ada beberapa rinci. Tapi tinggal dua kok, enggak banyak. Yang terakhir adalah tidak boleh untuk dia menolak ajakan suami walaupun tidak ada air, walaupun dingin, walaupun apa, dengan alasan dingin takut air, kadang-kadang begitu apa ya, dingin malas, itu nggak boleh. Harus dia melayani keinginan suami walaupun tidak ada air. Gampang tayamum. Nah, kalau dingin ya direbus airnya. Tetapi tidak boleh menolak ajakan suami gara-gara takut mandi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.